Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aitina wal faizina wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khairin, amma ba'du. Ashhabal fudala, masyayikhunal a'izza, wonten ngarsanipun para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, bil khusus pengasuh pondok pesantren Al Barokah panjenenganipun Kiai Sumarto sekalian ibu nyai Umi Maimunah, ingkang kita ta'zimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat bersama jajaran Muspika yang mewakili Bapak Kapolsek, yang mewakili Bapak Dan Ramil bersama para anggota yang sama-sama kita hormati, kepala desa, para perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco santri, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah. Kita sudah memasuki bulan Syawal, yang secara bahasa Syawal itu artinya peningkatan. Tuntutan kepada kita untuk senantiasa melakukan peningkatan ketakwaan, bukan sekedar peningkatan berat badan. Soale kata tiang niku ten wulan Ramadan damel siam, bobote susut 5 kilo. Bareng Ramadane rampung melebet wulan Syawal, bobote mundak 15 kilo. Itu bukan peningkatan ketakwaan, tapi peningkatan berat badan. Jangan sampai puasanya tamat, maksiatnya kumat. Jangan sampai begitu lebaran, ibadahnya melu-melu bubaran. Ojo sampai Ramadan purun sholat dalu, purun witir, bareng Ramadannya rampung, witir dadi kentir. Ojo nganti Ramadan setan dibondo, bareng Ramadan rampung setane diculno, menungsane malah podo kesetanan. Saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, sakderenge Ramadan kuwi gambarane ulan-ulan uler. Uler niku simbol kewan sing elek, kewan sing rusak. Buktine uler niku manggen ten pundi mawon nggih ngerusak. Manggen ten tanduran, tandurane mesti gering. Manggen ten godhong, godhonge rencem-rencem bolong-bolong. Manggen ten untu mawon untune kroak. Pancen tukang ngerusak. Mulan le ana wong urip ten gene tengah-tengah masyarakat kok tukang rusak, tukang gawe rusuh ya disebut uler. Pripun Kebon Agung mriki ulere nggih kathah? Iki ya ada teko. Nggih, para uler-uler sedaya. Gek ngaku gak ngaku kudu jujur, kula panjenengan niku kathah eleke, kathah zalime, kathah dosane. Uler. Mangkane mlebet Ramadan niku kudu ngentung. Lek wis ngentung mboten kokean pola, mboten mangan, mboten ngombe niku tirakat riyadhah menggela-gelo leh zikir. Nyambung dateng Gusti Allah, ngeparek dateng Gusti Allah. Mangke bibar ngentung, medal saking entung sampun mboten wujud uler malih, ning berubah dados kupu. Kupu niku simbol keindahan. Dadi kula panjenengan nggih ngoten, rampung ngentung sak wulan Ramadan medal kudu iso dadi kupu, aja kaya ngene-ngene iki malah dadi garangan. Lah wong diterangke kupu kok nyaute kupu-kupu malam. Niku rak yo tunggale PSK to. Perempuan suka kelon kuwi. Ana sing nyebutke WTS kuwi wadah titip senjata. Lah umume disebut pelacur, disumpel alat mancur. Dadi derenge Ramadan niku kula sampeyan kaya gabah. Gabah niku regane tesih murah. Apa maneh gabahe akeh sing gabuk. Gek kecampuran damen, kecampuran kawul, kotor. Ngaku gak ngaku kula panjenengan ki ibadahe akeh sing gabuk. Nyatane sedakohe ya gabuk. Umpama ngeten niki kok wonten kotak amal infak keliling jenengan beto duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing dicemplungke sing pira? 100. Gabuk. Nek mentes niku nyemplungi 100.000 minimal 50.000. Lah terus salate nggih do gabuk. Boten tumaknina, kekhusyukane ya diragukan. Pemane cah nom-nom kuwi salat menggugurke kewajiban. Mula ya sak cepet-cepete Allahu Akbar entul-entul jer-jeri dulik-gulik. Ndut-ndut entul-entul jer-jeri dulik-gulik ndut-ndut gobek-gobek ngoten mawon. Kesan iki do kendel-kendel. Maca Qur'ane ya gabuk, wiridane ya gabuk, zikire ya gabuk, ge okeh kawule, okeh damene, okeh kotore. Kadang-kadang nek zikir yang mantep, la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah. Neng nek misuh yo fasih. Kawul. Ibu-ibu niku nek dijak istighosah nggih sekecol lek istighfar astagfirullah hal azim astagfirullah hal azim. Tapi nek ngrasani tangga yo rutin. ngono bocah wedok anake tangga digonceng bocah lanang kok tepak jagongan mesti ning lho delok to yu digondoli lanangan neh sijine nambahi ketoke ganti wong gek ingi fiction kok saiki mega pro nah, pinggire tambah nemen pancen cah kuwi wis lecek kok dek niku kawul niku damen mangkane mlebu lan Ramadan iki cara gabah ngono dilebokke slep diproses ya lara wong dislep kok gratak gerata-gerata sik wong sak wulan no gerata-gerata lara mlebu lan Ramadan ki panjenengan diproses diselep mula gek wis panas ora entuk mangan ora entuk ngombe kudu ngempet nafsu diselep kok bengi yo sik taraweh witir kuwi abot terutama kanggo sing lemu-lemu kae kosek tadarus Quran seiktikaf nggih rekoso wong pancen diselep lho mangke yen bakdo proses selep niku medal mboten rupa gabah melih berubah dadi beras mundak resik mundak putih mundak api regane ya mundak larang dados Ramadan niki proses kangge nglarangke regine panjenengan. Mula aja sampe dadi gabah sing ndablek. Maksude gabah ndablek niku pripun? Ora gelem diproses, ora gelem diselep. Wong dilebokke selep kok kutah. Niku gabah ndablek kadang-kadang wis dilebokke klebu niku iso meletik metu. Dadine ya ngene-ngene iki. Liyane ngaji lak do ngrungokke to iki mesti cocote bengok-bengok. Dadi wong liyane awan-awan yo poso. Lah kok ndekne no warung jegrang telap-telep leh mangan serupat-seruput leh ngombe kebal-kebul leh udut. Niku gabah ndap blek. Bengi iki liyane ya do nyang masjid, nyang musala, do tarawih witir, tadarus Quran, lendekne malah budal karaoke. Ajep. Iku gabah ndap. Liyane lho wiridan iktikaf. Lendekne kok tambah kuwi gabah ndap. Ndablek. Wong sing wis diselep mawon niku durung karuan iso dadi beras sing apik kok. Kadang-kadang remuk dadi menir. Kadang kulite ora ilang jenenge las. Niku sing wis gelem diproses diselep lho niku. Apa maneh sing kutah kuwi nasibe ya disaponi buang ning pluruan. Kowe kok kutah wulan Ramadan lebokke kok ora gelem poso, ora gelem taraweh ora gelem witir ora gelem tadarus Quran ora gelem iktikaf kowe engko disaponi buang no peluruan akhirat kono neraka nggonmu engko nek wis no peluruan terus dipangani karo pitik wesuk no akhirat ya dititili karo grandong we ora gatekke aku wong ngingeti sing nyuguhi ngombe kok wis elehke sak lengsere ngono lho gelis. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah proses Ramadan sing ngresiki dosane kula panjenengan, wulan sing kathah rahmat, maufirah, barokah, ridho wis lewat. Lah tiyang nek atine resik, imane kuat, ditinggal Ramadan iki do ndrenging, do nangis. Nyapa kok nangis? Gek Ramadan wulan sing kathah berkahe, kathah fadilahe akeh ganjaran iki wis lewat. Mikire urung karuan lho, sampean-sampean ki tahun ngarep iso ketemu Ramadan meneh. Nek aku insyaallah sesuwe. Lho saiki sampean sik iso nglakoni ibadah apa wae ning nilaine beda karo nek ibadah kuwi sampean lakoni no wulan Ramadan. Saman sik iso poso ning ganjarane posomu no liyane Ramadan karo no wulan Ramadan beda. Saman ya iso wae lakoni salat dalu witir nilaine beda karo nek dilakoni no wulan Ramadan. Saman sik iso wae maca Quran deres Quran ning nilaine beda karo nek sampean lakoni no wulan Ramadan. Mula ora kaya kowe do cengengasen cengengesan model ngono kuwi ditinggal Ramadan kok. Makane Ramadan niku aneh. Tekane wae disambut ora karuan sepanduk ten pundi-pundi marhaban ya Ramadan, selamat datang wae bulan suci Ramadan. Tapi bareng wis mulih ora ana kok sing nyambut menghormat nganggo sepanduk selamat jalan ya Ramadan ki ora eneng. Ngene Ramadan wis entek kula mboten nate ningali kok ana sepanduk tulisane selamat jalan ya Ramadan. Mbok cah kene do gawe. Selamat jalan ya Ramadan ngono lho, kayak gambar tangan yang tulisane down. Jadi sampean memperlakukan Ramadan ki barat tamu tekone mbok sambut ra karuan, mbok hormat, mbok subyo-subyo. Dikawal banser, kawal tentara, kawal polisi, terus dilungguhke, diparingi mangan, munggah disuguhi ngombe kaya ngene okae, ning bareng mulih dijarke kluyur-kluyur-kluyur. Saya enggak ingin hal itu menimpa saya malam hari ini. Oh. Ya mending tekone ora pati disambut, ning mulihe oh, digawani rupa-rupa. Gek saiki Ramadane wis lewat. Lah sing kita pikirke napa? Mindahne dendame setan iki lho kaya ngopo? Lah kenging napa setan kok dendam? Soale setan kuwi leh nglumpukke dosane menungso iki 11 wulan. Diklumpukke, diklumpukke, diklumpukke mulai Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud, Batung Mulud, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Recep, Ruwah. Entuk akeh. Lho bareng wulan Ramadan teko kok wonge nglakoni ibadah sae tur bener. Kuwi dosa sing ngumpul 11 wulan milih hangus entek kobong di ngapura kabeh karo Gusti Allah. Ngene mawon, kanggo gampangne pemahaman ya, umpama sampean-sampean ki setan aku wonge. umpamane, nggih, okay? Ya Pak Camat ki ya camate setan. Umpamane, Bro. Lah. Nah, iki komandane setan iki. Ora trimo minggato. Kok ya contoh iki bro, contoh. Umpamane. Nah. Sebagai setan, sampean-sampean ki ngumpulke dosa kula. 11 wulan suwene. Entuk akeh. Wong kula mbakno ngene iki dosane ya. Ya ana ngono ae lho. Dosa kula niki ya. Makasih. Untuk okeh sampean ngumpul ke 11 wulan kok. Lho bareng wulan Ramadan teko terus kula iki wong loro iki ngedang-dangi kono kae lho. Oh, malah ditambahi bene. Karena kiai ini lungguh kene iki. Ha. Iki sajane mudun rak yo gak popo to kowe. Mesake mbak-mbak sing sebelah kono ki leh ngingeti aku nganti denger-denger ngene kok. Wis sing kepengin weruh aku ra mung sampean tok. Allahumma shalli ala Muhammad. Lho sampean selaku setan meneng totan setan gek ngumpulke dosa kula entuk akeh 11 wulan Ramadan teko aku ibadahe apik bener dosa sing sampean kumpulke 11 wulan tek di ngapura Gusti Allah. Jajal piye perasaan sampean sebagai setan? Mangkel napa mboten? Lho ya mesti mangkel. Mula saiki setan ini ngamuk. Jo kaget nek bar bodho ngene iki akeh wong sing do dosa meneh, wong setane wis diculke. Ngamuk. Biyen Ramadan iki dibondo ora iso apa-apa. Saiki wis diculke gak ya ngamuk, padha karo wong loro nemen kae lho dikongkon tarak. gak entuk mangan niki, gak entuk mangan kae, ra oleh mangan ngene, ra oleh mangan ngono, nang terus waras oleh mangan sembarang barang. Ya kullu syai'in qalu. Apa wae qalu dilek diuntal kabeh. Saiki setan ngamuk, lah sampean kudu waspada. Soale setan kuwi janjane ngono ya. Setan itu tidak ikut melakukan tindak kriminal, setan tidak pernah melakukan tindak kejahatan, tidak melu ngelakoni, setan itu cuma mengojo-ojoi manusia untuk meneng weh, sing ceramah aku kok. Yang penting sampean rak faham ngono to. Setan itu hanya mengojo-ojoi. Iki nek bahasane wong kene, soalnya nek wong Bojonegoro ngarani memprovokasi manusia untuk melakukan tindak maksiat perbuatan dosa. Setane dhewe ora melu nglakoni. Kowe tau tukrungu ana setan kok korupsi. Sing korupsi-korupsi iki setan seragaman. Setan sing sepatune keling-keling, dasine lincip-lincip kae lho. Lho sing korupsi ra ngono-ngono kuwi to. Lah nek kroco-kroco iki arep korupsi apa kowe? Setane ojo-ojoi, setane ora melu. Dadi wong arep nyolong ngono kuwi diojo-ojoi karo setan. Eh, sikat tae, Bro. Wonge kok nyolong tenan, setane ora melu nyolong. Setane mek berhasil, berhasil. Ora usah hore. Wis rungokke to. Eneng bocah nom-noman kok. Terus ketok ana minuman keras ngono ku setane sing ojo-ojoki nanti tenggak aman-aman akhirnya wonge kok nenggak tenan setane ora melok mendem ya mau berhasil berhasil ojo tambahi totan setan lho wong lanang kok ketok wong wedok ayu ini setane ojo-ojoki ayo nang nyengkri. Wes nang nyelingkri, akhirnya saya uangnya kok petingkring, setane ora melok metingkring. Ya mau nyorai tok, berhasil, berhasil. Lah nek uangnya wes diojo-ojoi kok ora gelem, setane terus lapor komandane, gagal dan. Jadi komandane, saiki gagal gak apa-apa, telateni, sesok baleni meneh. Siap komandan, ngono. Telewaten setan. Setan ini canggih kok, gayane beda-beda. Lek nyang pejabat iki dibisiki, "Wes nyang korupsi, padha-padha kuwi lho. Kae mobil e apik, mobilmu iki mobil apa? Nek gak korupsi, kesuwenan ngono." Kaya sampean-sampean iki mau ya diojo-ojoki setan ora entuk ngaji. Nyapa budal ngaji barang, ngrungokke wong ngoceh. Kateng wis nyang pengajian wis diojo-ojoki, wis ora usah ngrungokke, ora usah gatekke. Ngono. Beda lek bisiki kiai iki malah dikongkon ngaji karo setan ngaji engko ben oleh dhuwit ngono. Dadi canggih kok. Nah setan itu punya lembaga-lembaga. Anggitmu gak duwe lembaga dhewe-dhewe. Punya lembaga-lembaga. Ana setan lembaga perdompetan. Kuwi tukang ngalang-alangi wong sedekah. Sampeyan kok ana kesempatan sedekah ngono ku tanganmu arep buka dompet iki dibatek karo setan Bu, rasah diulek. Anakmu butuh sangu sekolah, besok bayar arisan lho. Lah nek sampean kok lolos panggah buka dompet, setan ora mandek, arep ngodho sing gedhe ngono ku ya dibatek tanganmu. Aja sing kuwi. Ngono gayane ngono kuwi. Lho setan ki ya kelas-kelas kok. Sing godho jenderal ya setan pangkat jenderal. Sing godho aibtu ya setan pangkat aibtu. Lho, sing godho kiai ku ya kiyaine setan. Sing godho wong top ya setane top, sing godho wong hebat ya setane hebat, sing godho wong sedengan ya setan sedengan, sing godho wong biasa ya setan biasa, sing godho wong ceketer ya setan ceketer. Nek sampean sregep ngaji ngene-ngene iki kaya iki ra digodho setan wong kancane dhewe. Kan sesama setan tidak boleh saling menggoda. Eh, setan iki ana sing apik kok. Sama aja salah mbok pikir setan iki elek kabeh. Enggak ada loh setan yang baik. Setan yang tidak menyesatkan, justru setan yang mengingatkan. Sama aja salah. Ada setan yang tidak menyesatkan tapi malah mengingatkan. Bangsane mak lampir nene pelet gerandong gendruwo sundel bolong jerangkong banaspati lho memedi wi setan sing apik wi setan sing mengingatkan nyatane bocah-bocah sing cangkeme bujat-bujat cangkeme rusak-rusake bareng ketemu setan-setan ngono ku langsung nyebut tok Allahu Akbar Allahu Akbar auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wi ora bahaya wi aku malah matur suwun Gusti Allah gawe setan model ngono kuwi. Ake wong rusak dadi sadar gara-gara ketemu setan yang mengingatkan. Yang bahaya itu setan yang menyesatkan. Yang kata Rasulullah, yajri majrad dam, mengalir sealiran darah, milinya ngawake menungso kaya getih, merasuki pikiran manusia, membentuk karakter manusia. Setan sing alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ngridu ning atine menungso karena seperti aliran darah iku sing bahaya. Makanya setan kuwi minal jinnati wanas, ana teko golongan jin, ana teko golongan menungso, ana setan sing ora ketok, ana setan sing ketok, ana setan sing jenise gerandong, ana setan sing doyan lontong ngono kuwi. Kuwi carane ngadepi rak beda-beda to. Nek setan teko jin ngene gampang wacake ayat kursi mesti kobong. Lah nek setan ngene-ngene iki ora perlu ayat kursi, ayate tinggal kursine junjung antemke ngono lho. Beda carane ngadepi kaya. Harus selalu antisipasi dan waspada. Kaya sampean arep mondokke anak ngono ku setane aja-aja nyapo anak dipondokke. Engko ora iso nyambut gawe ngono. Cah pondokan. Ngoleh Rabi apa bojone arep dipakani kitab. Kok iso dipakani kitab ya dipakani sego anggitmu nek santri cekelane kitab terus panganane kitab. Ya sampean wong tani cekelane pacul berarti pangananmu pacul. Engko ya polisi iki cekelane pistol berarti panganane pistol. Nah, aku cekelan kumik ya ora mangan mik kok. Ngono lho. Aku paling nesu lek bocah pondok cah santri diremeh-remehke kuwi. Saiki alumni pondok pesantren sing dadi pejabat ya sak pirang-pirang kok. Nggih napa mboten? Gus Dur ya alumni pondok pesantren enggak punya gelar akademis sama sekali, tapi ya dadi Gus standar internasional. Keilmuannya tidak hanya diakui oleh dunia Islam, dunia non-Islam pun mengakui keilmuan beliau. Ngono. Lah sing ngomong ning ngarepe sampeyan ki alumni pondok pesantren, bayarane nek trimo camat. Ngono kok pondok pesantren santri-santri diremehke kowe lho. Ngapunten Pak Camat, kula mbakno ngene-ngene ya sarjana, sarungan saja kemana-mana. Dadi lho ngene iki tugase iki ya bantu TNI, bantu Polri urusan Kamtibmas, meminimalisir tindak pidana, tindak kriminal. Kiai bengak-bengok keliling kampung ya anggitmu apa? Dandani morale masyarakat. Ben ora do makar, ben ora do wani nunggone pemerintahan sing sah. Nah, dipikir nek pemerintahan iki kuat, engko sampean nglakoni ibadah ya iso tenang. Coba lek negarane awak dhewe iki kaya daerah-daerah, negara-negara sing notabene penduduk Islam tapi ribut kae. Perang sampai do paten-patenan ngono kae. Cobi, apa ya iso tenang kowe? Misale sampean pas kelon kok terus pinggirmu ana bom. Ayo. Bayangke, piye bingungmu, apa kowe langsung arep mlayu karo kontal kantul ngono kuwi. Ki sing mbok guyu mesti kontal kantule kuwi to. Makane Indonesia ki Bhinneka Tunggal. Lho para kiai ki gembar-gembor ten pundi-pundi ngajak persatuan. Sing utuh rukun, menghargai perbedaan. Allah juga menginginkan perbedaan gawe menungso ya beda-beda gawe apa-apa ya beda-beda. Ini ki ngentengke tugase TNI, ngentengke tugase Polri. Mulane lek ana pengajian ya dikawal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesane iki kondisine agama ning Indonesia iki Islam khususe Ahlus Sunnah wal Jamaah iki kecepet. Toko sisih tengen iki ana radikal, toko sisih kiwa ana liberal. Mangkane kanca-kanca santri, dudu iki santrine. Kanca-kanca santri. Alah santri kok burek-burek model ngono. Kek lek belajar agama sing tenanan kowe. Aja setengah-setengah. Memahami agama jangan sepotong-sepotong. Nanti bisa menimbulkan salah paham, salah persepsi, salah mengimplementasikan Islam. Bahkan mendeskrit apa ya kok angel ngomongane sapa kuwi ngono. Nanti terjadi dikotomi. Alah apa maneh kuwi. Gara-gara leh memahami agama ini sepotong-potong. Perintah Allah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Leh mlebu nyang Islam ku sing sempurna. Aja mung sepotong-sepotong. Gek saiki ana titik-titik dibid'ahke, yasinan, tahlilan, sholawatan, manakiban dibid'ah-bid'ahke. Kula niku nggih mikir wong-wong kae wong gari nyawange kok do ra kuat. Wong gari nyawange kok do ra kuat. Gayo abot sing nglakoni to. Nggih napa mboten? Wong Islam kuwi cara hidangan ngono sing disuguhke Gusti Allah kuwi rena-rena, macem-macem hidangan. Kari doyanane sampeyan sing pundi, nang dinikmati doyananmu. Kowe ora usah moyoi doyanane wong liya. Ora mung kaya aliranmu tok kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Cara prasmanan teko Gusti Allah ya kuwi hidangane beraneka ragam macem-macem. Nek wong Muhammadiyah kuwi doyanane sing ngono kae. Lah nek kita wong NU doyanane hidangan sing model ngene iki. Engko organisasi liyane kuwi doyan sing macem ngono kae. Yo ben dirasake dhewe-dhewe. Ngono. Mula nek doyananmu ki kok mbadok sing kuwi. Wis nang badoken. Kowe ora usah katik ngerayah badokane wong liya. Sepurane omonganku kasar. Sampeyan nek pengen halus kapan-kapan ngaturi kiai bangsa halus nggih. Ya bekecil kono undang. Lho wong kene rungokke to. Sampeyan nek doyan sing model ngene iki ora usah moyoki doyanane wong liya kae. Engko wong liya sing doyanane ngono ya aja moyoki kene sing doyanane ngene. Iki lho sing dimaksud lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Manfaat bagi kami, manfaat bagi kalian amal kalian. Wis genah to. Mulane beda agama iki ya ora usah do poyok-poyokan, ora usah do gegeran. Wong jenenge wae beda, diapa-apake ya tetep beda. Wong sing agamane beda karo sampeyan kae. Kae sing nguripi ya Gusti. Nyauta to sing nguripi ya Gusti. Sing ngingoni ya Gusti. Sing ngramut ya Gusti. Lho, kowe iki ra melok urun, mulo jodho kakehan cangkem. Kakehan cangkem ki sik apik wong kakehan cocok to. Ora usah katik do perang. Nganti paten-patenan ngono kae lho. Aku ki bingung kok. Nyapa to kok nganggo do paten-patenan? Wong ora usah dipateni ae engko lak ya terus. Lho ya. Lakum dinukum waliyadin. Mulane ceramah bareng ngene iki ya ora perlu suwe-suwe. Wong iki asline ora usah nganggo diceramahi iki ya wis do eling kok. Ora usah katik dikeki ceramah iki wong wis do sadar janjane ngono. Ora usah nganggo dikeki ceramah pitutur akeh-akeh, kuwi mestine ya wis do sadar. Biyen sik enom kae ya ya bagus ya ayu, bareng tuwa ki ya do mengkeret-mengkeret ngono kuwi. Kuwi rak ya ceramah pitutur langsung teko Gusti Allah to. Biyen rambutmu ireng, bareng wis tuwa saiki rambutmu malih putih, kuwi rak ya ceramah to pitutur langsung teko Gusti. Oh, bapak-bapak sing kono kae ya akeh sing do meninggalkan dunia hitam. Rambute sing ireng wis do malih. Niku rak ya ceramah to, pitutur to. Mula Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi gawe tembang judule Turi Turi. Lho, ngono kuwi. Mainkan nopo? Wes, ora usah nggih mau wis suwe kok tabuhane kok. Wes, langsung tak terangke wae. Kae lak Turi Turi putih ditandur ning kebon. Nah, kecamatanmu iki lho. Ya desa ya kecamatan. Lho, terus ana celeret tiba mbok kira kembange apa? Kuwi ku filosofine jero, turi-turi kuwi jarwa dosa, mituturi, nasihati, pitutur sing piye kok putih, ene ana tanggamu, dulurmu, keluargamu, kancamu mati kae lho, sampeyan nglayat takziah mesti terus atine sampean rak kedodok. Nampa pitutur. Kok kowe wong polisi njinjak ngene kok kowe. Kuwi pituture piye? Heh, sing mati kae dibungkus kain rupane. Mula turi-turi. Sama nek takziah kok atine lak tersentuh. Saiki kok tanggoku mati. Saiki sing mati dulurmu. Koncomu, tonggomu, lha terus giliranmu lo kapan? Mula kain sing nggih bungkus wong mati ku diarani kain kafan kuwi ngelingno sampean, giliranmu lo kafan. Nek aku kan sek suwe. Ya termasuk rambut sing asale ireng terus malih dadi putih, kuwi ya turi-turi. Jawab to. Kuwi ya turi-turi. Rambut asale ireng malah dadi putih. Kuwi ya turi-turi. Lha nek rambut wis putih iki alamat ditandur ning kebon. Kebon agung iki maksude kuburan iki lho. Soale sing ditandur sing dicemplungke ora kok winih jagung, ning sing dicemplungke kuwi batangmu. Alah sak karepku ceramah aku kok. Lho kowe nek wis dicemplungke ditandur no kebon agung kuwi akhire wong iki sadar kok bahwa ternyata nang donya iki ora suwe. Mulane karo Jeng Sunan Kalijaga diungkapkan dengan bahasa ana celeret. Niku gambaran kehidupan di dunia yang cuma sebentar. Celeret niku kak kaya kilat to. Celeret lho kuwi. Yuk kaget neh. Wong kilat yo ngono kuwi cepet to masa ana kilat kok celeret. Kilat lembeng kuwi jeneng. Ternyata urip nang donya ki ora suwe kok. Mok celeret. Sedelok banget taun geknane lho. Tangga sampeyan iki ana sing sek bodho-bodho ngene iki sek salam-salaman karo sampeyan. Saiki wis ora iso. Mergo ya mok celeret kuwi. Ora suwe kok. Lah wong wedok iki nek sek enom ya ayu-ayu ngono kae kulite alus-alus ngono kae mesem sak mesem ki ya Allah mencutke wong tibae ora suwe nalika sik enom mesem mencutke wong cleret ora suwe bareng wis tuwa mengengeh Masya Allah medeni wong ya padha to wong lanang nalika sik enom ya gagah-gagah rasa kuat ora suwe kuwi cleret bareng wis sepuh ya apes katitik hawa ana ning tenaga wis ora kuwawa ketok wong ayu ngono ku ya iki kok gak biyen zaman nomku ya ya ambek bojone ora iso dok apa do mawon bapak-bapak yang ngono kula yang ngono nek enom ya sik ngene iki. So nek wis tuwa kadang dinggo wahinge untu iso merotoli dhewe-dhewe kok. Cleret kuwi ora suwe. Lho nek wis cleret terus tiba nyemplung. Nyemplunge ten pundi? Ten alam kubur, no luang lahat. Masuk liang lahat bahasa Indonesiane. Bahasa Arabe ya lahat niku. Luang landa. Kowe nek wis dicemplungke nang kono diuruki, dipendem terus dipatoki. Cara wong kene rak patoke loro to nggih? Kula sering matur nggo tenger kuwi, patok siji jenenge tenger, nek patok loro jenenge tenger. Tenger. No alam barzah nggone wong tenger-tenger. Kowe nek ora percaya mangkat to. Kono-kono rak mesti tenger-tenger to. Tenger-tengere piye? Ya angen-angen. Sing digawa ki apa, sing ngancani kuwi sapa? Jebul nek wis nakono tenger-tenger, nggawa apa dikancani sapa? Donya kowe aja kaken cangkem kowe. Engko nek mbok terus-terus kowe tak kon jejeg sepatune banser kowe. Ganggu konsentrasine wong ngaji ae. Aku seneng sampean semangat ngaji, tapi tolong aja sahur manuk kaya ngono kuwi. Dadi nek kula ngomong sampean tolong mireng keriyen, ngoten. Kersane ngajine tertib. Setuju nggih? Nggih. Ya wis, nyuwun sewu. Ngono kuwi jenenge apa? Kok ya. Nih, iki serius iki. Dadi kowe nek wis nakono kok sok tenger-tenger. Gawanmu apa? Rewangmu sapa? Ternyata bondo donya sing mbok goleki nganti jeplok utekmu kuwi. Polahmu riwariwi ngalor ngidul ngetan ngulon. Pontang-panting banting tulang peras keringat. Ngamal kepe sak pirang-pirang pergi pagi pulang petang, pantat panas pinggang pegal, perut perih, pringas-pringis prang-prung prak-prek, lorak-plorok peletak-peletik penculat-penculati penghasilan pas-pasan pengeluaran pirang-pirang pol-polan pajak premi kae. Kuwi leh mergawe polahe ra karuan kuwi jebul donya ya ora ana sing digawa. Sak sugi-sugi wong mati ora nggawa donya. Bakul helm ya heleme wake mati ora ana sing heleman kok tibake. Wih tenger-tenger weh, ya Allah ngono mbiyen urip nang donya kok tertak rewangi ra karuan. Polahku le tandang gawe nganti lali salat, lali ibadah. Jebul saiki kok ora ana gunane, ora ana sing tak gawa. Maka Imam Sunan Kalijaga le ndhawuhke donya ki dalan. Dalan wi dilewati, ning ya mung liwat wae. Apa sing ning ngarepmu mung mbok liwati, ora mbok gawa. Dunia ini jalan yang harus kita lalui. Apa yang ada di hadapan kita hanya kita lewati dan tidak kita bawa serta. Apa ya ana to wong mlaku nang dalan ngarep ana cagak listrik dijabut terus dipikul ngono kuwi. Ya Allah. Lha terus sing ngrewangi sapa? Anak sing mbok gembol sangang wulan punjul mendeh-mendeh nganti mlakumu degek-degek kowe lembean arep kenceng tangan kangelan nganti ngene-ngene kuwi. Kuwi ora ana sing gelem ngrewangi sampean. Bojo sing ngeloni bendina kuwi ya moh ngancani. Mula ngaji ngene iki kudu cerdas, mikir. Kula sampean arep lunga rono, mriki kuburane pundi? Arahe lho arahe. Mriko nggih. Sedaya mawon kula suwun sabar soalnya mrikane gentosan nggih. Gentosan. Pak Camat badhe tindak riyen monggo. Lho, kowe nek wis lunga mrana kuwi butuh sangu. Wong lunga iki butuh sangu kok. Lho terus sangumu apa? Kuwi kudu cerdas sampean. Sampeyan umpama lunga adoh ning Amerika ana nggo duit akeh, duitmu kok rupiah. Nang Amerika ra payu, nek pengen payu kudu mbok ijolke dolar, no kono sing kena nggo tuku dolar, US dolar. Munda erek lungamu kok no Mekah, no Madinah, sangumu rupiah sak koper, no kono ra payu, pengen payu kudu mbok ijolke real. Munda erek neh lunga kok no Jepang kono rupiah kudu dijolke yen. Munda erek neh tonggo no Malaysia lungamu pengen tuku-tuku nggo duit rupiah kudu mbok ijolke ringgit. Munda erek neh nek lungamu no kuburan. Erek kuwi kullu adin qarib. Kuwabeh sing arep teko kuwi erek kok. Lha kowe nek lungamu nang kuburan kuwi rupiahmu ora payu nang kono kudu mbok ijolke jariah. Mulane Bu nganggo ali-ali cincin bareng kuwi ora perlu akeh-akeh. Ya loro wae ngono lho Bu, liyane peloroten. Sumbangke nggo pesantren iki lho sing wayahe bangun. Sumbangke nggo bocah-bocah yatim kae, sumbangke nggo madrasah. Ngono lho. Wong kalungan ya ngono, nggo tambah pengin ngono ae, angger gulumu ana lingkarane rak ya wis pantes. Aja kok rantene kapal mbok umetke gulu nganti mlaku mbungkuk-mbungkuk ngene iki. dilong kuwi diiris kalunge. Eh, nggo nyumbang masjid, nggo nyumbang madrasah. Gelang bareng kuwi aja kok mulai ugel-ugel tekan kelek kiwa tengen. Kowe iki wong apa jaran kepang? Ngono kuwi sing marake diancam rampok, dikiting copet wong penampilanmu berlebihan. Siji wae nggo tambah pengen, itu hanya hiasan dohir. Ngono lho, siji wae, syukur sampean kok betah isin gelem gelangan karet. Lho, kuwi tambah praktis kok, sawaya-waya rambutmu modal madul kan kena nggo tali to. Sawaya-waya bojomu nesu kan kena nggo jedhet raine. Ngono kuwi dipikir. Leh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek wis tiba nyemplung ngono kuwi terus mbok kira kembange. Iki lak pitakon to iki. Mbok kira kembange. Lho, pitakon kembang. Sampeyan no alam barzah iki engko ngadepi pitakon teko petugase Gusti Allah jenenge malaikat mungkar nakir kuwi panitia tes masuk alam kubur. Lah pitakon iki seputar kembang, kembang iki simbol wewangian. Jadi pitakon alam kubur iki seputar wewangianmu nalikane urip no alam donya iki. Sakpira wangine salatmu, sakpira wangine amal ibadah Ramadanmu, sakpira wangine deres Quranmu, sakpira wangine sedekahmu, sakpira wangine amal sosialmu, pengabdianmu yang masyarakat, sakpira wangine kuwi ditakokke kabeh, mula kembang. Ya wong Jawa nek ngarane kembang kuwi sekar. Mengkane wong Jawa nek ngarane ziarah kubur kuwi nyekar. Kowe nek nyekar kudu entuk wewangian. Luwe-luwe sing diziarahi niku para aulia, para ulama. Panjenengan kudu iso metik wewangian dari beliau-beliau itu. Oh, sekar itu satu akar kata dengan syukur, sukara. Kowe nek iso metik wewangian teko para aulia, teko para ulama, engko muncul ning atimu rasa syukur. Nek wis syukur ngelingi kathah nikmate Gusti Allah, dibimbing hidayah Gusti Allah, dituntun karo pelajaran-pelajaran piwulang-piwulang agung saking Rasulullah, engko akhire atimu mabuk cinta Allah, cinta Rasulullah, jenenge sukara. Eh kejeron iki bahasan iki ra paham ketok edon domblong kok. Ngantuk kok iso bengok-bengok. Lho kuwi iya ya. Kuwi ndidik nggih. Ndidik uripmu ben teges. Wong urip iki kudu teges. Urip iki nek teges engko dadine ya mentes. Ning uripmu kok ora teges engko dadimu ya tegesan. Ya tegesane otis kuwi kok tegesan apa. Kaya kowe kuwi lho model tegesan. Ya Allah, mulane para jamaah gek rampung Ramadan kula sampean dikeki garis proklamirisasi dening Gusti Allah. Garis kemerdekaan. Jenenge Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada kesucian diri, kesucian hati. Kok diarani kembali? Ya soalnya menungso iki asline fitrah. Bareng wis dienggo nglakoni urip bebrayan terus fitrahe ilang. Fitrahe ilang, tambah kotor, digembleng saulan Ramadan, disuceni selama Ramadan, mangke balik fitrah meleh. Lah nek wis suci ngene iki mati yo kowe. Lho kok ati sing dadi ukuran? Lho menungso niku ukurane rak ati to. Nggih mboten? Apik eleke menungso rak gumantung atine. Gek mongko ati ki macem-macem, sing paling apik kalbun salim. Ati sing selamat, ati sing wutuh murni. Niki sing ditampi sae nang ngarsane Allah so. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ana kalbun mayit ati sing mati atos. Ora usah njaluk contoh, engko tak lokke kaya atimu tambahan engko. Ana kalbun marid, ati sing penyakiten, lho kuwi lho. Makane kula panjenengan kan terus mempertahankan fitrah. Ukurane kuwi ati kok. Gek wong bebrayan ten gene masyarakat niku manfaate akeh ning mandorote ya akeh. Halo. Ora pati digateke kok. Makane sak badane dibersihi dosa-dosa sing urusan karo Gusti Allah, perlu istihlal halal bihalal, bersihi dosa-dosa sesami gesang. Karo-karone duribat sa'alihimul zillatu aynama suqifu illa bihabnim minallahi wa habnim minan nas. Manusia itu selalu diliputi kehinaan sepanjang dia tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dalam ibadah ritual mahdhah, dan menjaga hubungan baik dengan sesama dalam ibadah sosial muamalah. Mbok sapi-api elehmu ibadah nyang Allah, tapi nyang padha menungsane elek guwak ibadahmu. Salate khusyuk oleh takbir nganti ngeses-ngeses. Allahu akbar. Macamu fasih banget alhamdulillah. Ya kana ambut subhan buat lah mau nek kopi nganti intil-intil mencolot tok. Rukuk mui merkungkung tok pitung puluh menit. Sujud nyosok i 110 menit. Poso bendino leh dikir nganti lambemu jedir. Kue budal haji saben tahun, budal umroh seminggu ben limo. Iso mai Mekah kok. Anggitmu mai Bonagung ngono kok. Oh mai Mekah neng. Karo sak padha-padha kowe kok elek guwak ibadahmu. Lho mongko urip kumpul karo masyarakat iki ora gampang. Akeh wong apik iso gagal ra sido apik ya gara-gara kumpul wong. Engko sik to kok urung-urung conto. Contone ya kowe kuwi kok. Akeh wong ibadah wis apik lho, iso rusak nilai ibadahnya ya gara-gara kumpul wong. Ayo to sing rumangsa wong melok nyaut. Ana wong amal wis ikhlas iso buyar ikhlase ilang ya gara-garane kumpul wong. Nah, tak kei contoh sae. Ana masjid dibangun. Nah kuwi ngarepe masjid ana plakat atau pengumuman papan gedhe tulisane mohon bantuan dana seikhlasnya. Terus meneng-meneng sampean nyumbang semen 1 sak, lumayan toh. Orang ngomong sopo-sopo, cuma ngomong ketua panitia. Pancen sampean latihan ikhlas lillahi ta'ala. Gak ngomong sopo-sopo, cuma ngomong ketua panitia. Mantun nyumbang semen 1 sak, kok ono tonggo, moro ning omah sampean. Terus ngono-ngono ngene, mbak, sampean lak ngerti lho mbak, ono masjid dibangun. Sampean melu nyumbang apik toh mbak, semen 5 sak apa 10 sak. Aja meneng ae, sugih ora gelem sedekah. Donya mbok tumpuk-tumpuk lho nggo apa, mati ora digawa. Nang sedekah. Pripun kira-kira sampean cerita lek mantun sedekah semen 1 sak napa meneng? Nek cerita ganjarane entek, lek meneng ganjarane tasik. Cerita napa meneng? Meneng wong Bonagung ikhlas-ikhlas. Meneng. Ora cerita. Sampean nyomok jawab ngene, ya Dik sampean dongakno muga-muga aku iso dadi wong sing lomo. Lah kok tanggane neruske, lomo ora usah donga. Tiwas didongakno nganti dawir lambene nek ora ngetokno ya ora lomo. Nang ditaktokno nanti gadgetno. Medhit tok diterus-terusno. Apa dadi apa kowe? Pripun kira-kira nek dikonone ngono ki terus cerita napa meneng? Ya merucut tok. Nek cerita ganjarane entek, lek meneng kupinge panas. Ya mbrodel akhire. Dek aja ngotot-ngotot, aja ngotot-ngotot leh mu ngomong. Deloken to kae, nang ngarepe masjid ana semen tumpahan 1 sak anggitmu sedakohe sapa? Kae ngono sedakohku. Ora percaya takon ketua panitia. Sangingane aku meneng. Lah kowe ngono saiki ya brodol, entek kae ya wis ganjaranku. Dadi urip kumpul karo wong akeh. Nek ora ati-ati tambah gedhekno do. So, ayo to urip kumpul karo wong akeh, nek ora hati-hati padha karo numpuk-numpuk do. Makane slamete urip yo ora usah kumpul wong, ya urip dhewe, rasa bojo, rasa dulur, rasa anak. Ijen no tengah ora-ora kono dadi ketua suku blekok. Wis ijen wis, ora usah kumpul wong, urip dhewe. Wis ora bojo, ora dulur, ora anak, meneng ae engko terus mati-mati dhewe ngono. Najan urip ijen kuwi luwih slamet, tapi Gusti Allah seneng nek ana wong kok gelem sabar urip kumpul masyarakat, sabar urip kumpul wong akeh. Saking senenge Allah sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leh dawuh ngeten, la an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sana. Kowe kok mantok-mantok ngerti artine? Lah kok mantok-mantok? Ngantuk kok melorok matane. Nek ora ngerti aja mantuk-mantuk bingungno sing ceramah. Wong ceramahe ndelok jamaah nggo ngukur wis paham apa urung. Nek paham ya ora usah dibaleni, sambung keterangane lanjut ben oleh akeh materine. Nek urung paham dibaleni diperjelas. Lah ngertine teko ndi paham ora? Ya teko sikape nek jamaahe mantuk-mantuk oh berarti paham. Nek urung paham kan domblong. Lha iki menganeh wong lagi tak waca arape urung tak artekke kok wis bingungno to. Lah nek tolong ya tolong, kowe nek goblok ora usah macak pinter. Bingungno wong yang goblok macak pinter. Dianggap goblok kok macake kaya wong pinter, dianggap pinter nyatane kok. Lah bingungno to ngono, paling bingungno tatanan masyarakat. Ketoke ya tokoh masyarakat, tapi lek ana acara pengajian ini ora tau melok nyumbang. Ora apate usule sak pirang-pirang. Kenekan yang wis wonge tersinggung ben minggat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jare Kanjeng Nabi ku ngene, awakmu iso urip sabar kumpul karo wong akeh sak jam lho. Kuwi ganjarane ngungkuli ibadahe wong urip ijen suwene 40 taun. Dadi urip kumpul wong akeh kok iso sabar sak jam. Luwih apik timbang ibadahe wong urip ijen 40 taun. Sak jam kuwi, lah nek 2 jam kaya 80 taun. Lumayan. 3 jam 120 taun. Lah nek sedina suwengi 24 jam, akeh taun. Alah kesuwen ngitunge kok. Lah nek saulan, lah nek puluhan taun sampeyan iso urip kumpul karo masyarakat terus sampeyan iso sabar ngadepi. Kaya Pak Camat sing ngomong masyarakat pirang-pirang kecamatan, pirang-pirang taun nang sabar leh ngadepi. Lah sak pira ganjarane Pak Camat? Nek sabar. Lho kuwi le, sing dimaksud umur barokah yang ngono kuwi. Umur barokah ora kok umur sing dawa-dawa, ora. Umur barokah iki umur sing akeh kebagusane najan umure pendek. Umur dawa nek kebagusane sithik ya gak barokah blas. Nah sing paling apik ya umure dawa kebagusane akeh kuwi barokah pol-polan. Ning timbangane umur dawa kebagusane sithik ya antukan umure pendek kebagusane akeh. Ngono lho. Umur barokah nek kula gambarno kaya dompet. Dompet sing apik ora kok dompet sing dawa-dawa ora. Dompet sing apik dompet sing akeh duwike. Dompet ora mesti. Kadang ndek dompete, tapi isine dhuwit bek mentek-mentek, mbedah nganti suarane cethok ngono. Ana dompet dawa-dawa 4 meter, tapi ora ana isine. Nyampluki wong liwat. Wong-wong ya do sambat kok. Apa Mas, Mas kedawan dompete Mas, Mas nganti nyampluki wong. Dawa ya dawa tapi aja dompete to Mas. Liyane lo dawakno. Kok menang dawane tok. Sing wedok gremeng apa mau oleh dawane tok. Raimbang karo dawane. Lah sampean nek pengen uripe barokah kudu sabar kumpul wong. Maksudnya sabar kumpul wong piye? Sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Sabar ngapii anggota masyarakat sing apik, sabar ngapii anggota masyarakat sing elek. Jenenge masyarakat iki wong akeh ya ana sing apik, ana sing elek. Nek masyarakat Kebon Agung kene jelas sing apik karo sing elek luwih akeh sing elek. Wong apik ya diapiki, wong elek ya di tak jahit lambemu ngono. Diapiki ngono lho sayang kok. Anggitmu kowe sing tak celok sayang. Kono kuwi le. Enak kowe ora sudi aku nyeluk sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong apik diapiki, ana wong elek di diapiki wong bales apik, dieleki wong bales ngono. Nek ngapiki wong apik kuwi gampang. Kabeh wong ya iso ngapiki wong apik. Tapi ngapiki wong elek iki angel. Nek gak wong sing asli apik tenanan, ora iso kon ngapiki wong elek. Mulane tak ulangi rungokno. Nggih. Dadi wong nek apike asli tenanan, kuwi wong apik diapiki, wong elek diapiki. Ngapiki wong apik gampang, ngapiki wong elek lho sing angel. Nek gak wong asli apik tenanan ra iso. Uyah iki asli asine, mulane wong sak donya setuju ngarani uyah uyah asin. Buktine, uyah iki diasini asin, ora diasini ya tetep asin. Uyah ora tau mikir kok. Ora eneng uyah kok prinsipe, aku nek diasini ya asin, ora diasini ya moh aku kon asin. Sing ngono kuwi uyah kudungan sing ngono. Eneng wong model aku ki apik, Mbak, nek diapiki. Lah nek gak diapiki, aku ya moh kon apik. Wong ngono ku ora apik, cuma wis pinter ngomong. Contone kuwe. Halo. Halo. Ya, padahal sampean yang ngerti to, sing diterima ana ngarsane Gusti Allah ku ya ibadah sing apike asli. Nek palsu gak diterima Allah. Sing payu ana ngarsane Allah ku ya ibadah sing apike asli. Nek payu ya ora diterima. Pancen rata-rata sing payu niku ya sing asli kok. KTP sing payu ya KTP sing asli. Jawab to, Cah. KTP sing payu ya KTP asli. Ijazah sing payu ya ijazah sing asli. Kiai sing ceramahe payu ya kiai sing asli. Nek palsu ya orang ulan wis hilang dari peredaran kok. Wong duwe nek palsu ditarik dari peredaran kok. Wong kiai palsu ya tarik dari peredaran kok. Kadang saulan ini kaya-kaya orang ulan bareng ini plus pet entek hilang dari peredaran orang asli ya. Loh, duit sing payu ya duit sing ngono lho ya walaupun kadang-kadang ngono sing payu sing palsu sing asli gak payu contohnya untu untu ki aneh sing asli lho tambah ora payu sing payu untu palsu. Ana wong untune bogang ya. Mara dokter gigi njaluk tembel karo doktere dikandani, "Dik, untumu tak pasangi untu asli ya, Dik ya." Kaget wonge. Pak dokter kok enggak ada. "Iya, tanggoku gek ingi mati. Untune protol urung tak balekke. Tak pasangi nang nggonmu ya." Emoh kula ngono. Lah kula sampean iso ngapiki wong apik, iso ngapiki wong elek, kuwi syaraté kudu dadi wong apik tenanan. Lah wong iku apik apa elek tergantung atine, mulane atiku kudu diresiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ala inna fil jasadi mudghah idza sulhat sulhat sa'irul jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat sa'irul jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Halah tak waca arang-arang kowe ora ngerti ya kok. Ati kowe nek apik wonge ya dadi apik, ati nek elek wonge ya dadi ati kene apik sakujur awak apik, ati kene elek sakujur awak. Jawab to, Cah. Ati kene apik sak polah tingkae apik, ati kene elek sak polah tingkae elek. Ati kene apik omongane apik, tapi ati kene elek omongane elek. Wong iki kaya botol. Botol iki kapan jero kok isine minyak wangi. Sak waya-waya bocor ndrabas mesti mambu wangi, mergo isine minyak. Botol kok isine batang. Kuwi sori. Kuwi sak batangnya protes. Wi sak waya-waya bocor ndrabas yo mambu basen soalnya jero isine. Ya kowe-kowe kok ya. Wong yang ngono kena atine apik, jane ngomong elek iso, tapi gak mentolo. Ngarani wong ireng nang ireng iso tapi gak mentolo. Mas, aku ireng Mas. Sopo ngomong? Nek kuninge ora. Tapi sampean kuwi manis, Dik. Ya padahal ireng ambek manis ya kelire padha. Tapi rasane beda. Ati nek elek, ngarani wong ireng nang ireng kurang marem. Aku ireng to Mas, ora ireng tok, Dik, ya gosong. Ireng ya kaya kancamu kuwi lho. Kuwi sik ana Saya ono jeleret-jelerete kuning. Lah awakmu sak balung-balunge meges kok. Wong atine apik ngarani wong pesek nang pesek anu ya iso tapi ya ora mentolo. Aku pesek to, Mbak? Gak. Samanku sedep. Tapi nek atine elek ngarani wong pesek nang pesek kurang marem. Aku pesek to, Mbak? Ambles kok. Pesek isih ono mentuntunge awakmu rata. Wong nek ati apik ngarani wong lemu nang lemu ya iso tapi ora mentolo. Dek, aku lemu dek, sing ngomong sapa to, Mbak? Samanku montok. Padahal ya bunder ser gak ono rengget-renggete belas. Entawe nek atine elek, aku lemu Mbak. Gajah aboh ya kowe. Wong ini atine apik ya, ketok apa ayo dibiji apik, ketok sapa ayo dibiji apik. Tapi nek atine elek, ketok apa dibiji elek, ketok sapa ya dibiji elek. Atine apik, ketok wong sugih ya dibiji apik, ketok wong melarat ya dibiji apik. Kula ne omamu kok sugih, sugih pancen nyambut gawe ne akas, wiridane kenceng, ya pas dadi wong sugih. Ngono. Lah etane omamu kok meluarat, pancen disayang karo Gusti Allah. Cobane gedhe donyane lontek. Kuwi ngono wong istimewa. Ati elek ra iso kon ngono. Mas, kula ne omamu kok sugih, Mas. Sugih dik wong gak beres kok. Wis sabane gunung kemukus kok. Aku gelem ngono kae sugih ket biyen, sangane aku apikan emoh kon ngono kuwi. Lah etane omamu kok meluarat, Mas. Melarat dik wong kualat tok kowe. Emben dirasake wong kualat ya ngono kuwi. Lah awakmu melarat berarti awakmu lak kualat. Beda nek aku ki ya coba. Wong ini atine apik ya. Ana wong lanang bojone ayu ya dibiji apik, ana wong lanang bojone elek ya dibiji apik kok. Eh, kalau bojone kok ayu, pantes wong caeng pinter kok. Cah pinter karo Gusti Allah dihadiahi bojo ayu ngono kuwi. Ngono, ya kae bojone kok elek, pancene wong sabar. Dadi dilatih kesabarane karo Gusti Allah. Iso telaten ngramut ingon-ingon model ngono kuwi. Atine elek ra iso. Ketok wong lanang bojone ayu ya dianggep elek, ketok wong lanang bojone elek ya dibiji elek. Kae bojone kok ayu. Ayu dik wong dukun kok. Dukune kendel ya ayu. Engko nek entek wate ya mencelat sing wedok. Ora ngarah doyan. Kae bojone kok elek, njen cah goblok. Cah goblok ya ngono kuwi le bojo elek-elek ngono. Itu kan mulai sayang sama aku. Makasih. Kemenye o laris wek. Ati ku nek apik, nyongko sak nyongko ku ya apik. Bengi-bengi kurma tanggane ndo jedeng kraca-kraca. Apa nyongkone apa ya Allah, wis wudu apa tahajud, angger bengi tahajud. Aku kok ra iso ya kapan aku iso tiru. Nanti nek elek ya ora kurma tanggane kraca-kraca bengi-bengi ya kramas terus. Pokoke tak titeni angger sing lanang nomah ya krecak-krecek ngono ku ya. Contone kowe. Mangkane Idul Fitri. Lho ati iki pengaruhe luar biasa lho. Wong ngomong sak omong iki ditentokno atine kok. Mulane omongane ana sing enak dirungokno, ana sing gatel nang gone kuping. Padahal apa? Bedane atine sing ngomong, siji ngomongnya ikhlas, siji ngomongnya penuh kepentingan, ora ikhlas. Wong ngomongine ikhlas dirungokno yang genah, najan omongane kasar tapi yang genah. Sing butuh ngrungokno ya akeh. Yang jajal ngene iki kowe sing ngomong. Langsung diborgol kowe ambek polisi. Omongan iki sing ngomong ora ikhlas atine dirungokke kuping ya kerino ati ya celeki-celeki to. Mangkane ngene iki sampean titeni ae omonganku genah apa ora. Lek genah insyaallah aku ikhlas, nek ora genah berarti kupingmu sing rusak. Mula omongane padha ning kekuatane beda, regane ya beda. Omongane padha, kekuatane beda, regane. Kowe iso nirokke omonganku persis plek mbok tirokke, tapi nek kowe sing ngomongke murah, Bro. Ya ora ngenyek wong nyatane yo yo kok yo. Eh ngapunten ya. Eh, Bu, sing dimasak lho padha bumbune, tapi beda sing ngulek rasane beda. Ana lombok, ana tomat, ana brambang, ana terasi, ana uyah, ana micin. Niki beda sing ngulek lho, dadine sambel rasane beda. Siji nguleke ikhlas, siji nguleke karo gremeng. Sing siji ikhlas nguleke karo selawatan. Sholatun bisalamin mubin inna katata Nabi yang kana sambele iso nyes. Ha sing siji nek ngulek karo wong lanang itu turu. Engko melek-melek mbadok. Nek wong wedok bendina diajar kaya ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Padha kok, Bu. Samane lho masak, goreng. Sing digoreng trimo tahu tempe. Tapi ikhlas, lengone iki trimo jelantah. Wong kowe kulino mbok minyakan rambut ngono kok. Katik lah barang gayamu. Ya Allah. Tapi sampean kok gelem karo selawatan ngono. Iya. Wah, maknyus rasane. Tenan kowe. Embo. Ya Allah ya Karim. Wis kok anggere ambek selawatan ngono. Enak. Sampean masak daging bumbu spesial. Tapi ini karo mecau cuh lambemu lincip ini. Alismu gatuk ini. Dokno bojo jare gak nafsu, disugono anak jare gak lesu, kayak nomoro tuamu radiambu. Wih ora perkara masakanmu ning kondisine hatimu nalika masak. Makanya profesi apapun, pekerjaan apapun, menusui pekerjaannya oke. Inna sa'ayakum lasyadda, sesungguhnya profesimu itu macam-macam. Lakukan dengan hati. Pasti nikmat. Wes kuwe. Wes ta wes. Pokoke ngono umbah-umbah bareng wis selawatan, Bu. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Kok. Wes. Genah. Karena dengan hati. Kumpul bojo kalau pakai hati yo dahsyat men. Tapi gak ngae ati yo sepo. Wis kuwi. Lah. Kok ora leh wis karepmu piye? Wis. Embo. Lah, kok lek wis atimu ketoto serawung karo masyarakate apik, kek manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa pihak lain dan manusia itu saling membutuhkan, betul? Betul? Mulane ya ana sing dadi guru ya ana sing dadi murid, ana sing mulang ya ana sing di kene iki ya ana pemimpin ana rakyat, ana sing mimpin ana sing di Pimpin, kaya ngene iki ana sing ceramah, ana sing ngrungokke. Kula kon ceramah ijen no kene dhewean ya isin. No. Wong diceramahi ngene iki ana sing apik, ana sing elek, ana sing midangetke, ngestokke, metenteng leh mahami, ya ana sing ora gatekke, malah ngobrol sak kancane. Lah kae ndongso ngisor wit kae. Ya wong iki ana sing apik, ana sing elek. Wong apik kabeh malah nyusahno. Nggih. Wong apik kabeh malah nyusahno. Ora percaya sampean? Jale wong sak Demak iki lho, Demak Purwodadi, wong e apik kabeh, bengi iki lho ngaji kabeh ora ana sing ora. Malah susah, ana wong lara nemen wis darurat, golek dokter ora ngolehke wong dokter e ngaji. Enggak tambah susah. Mulane ana wong elek hukume wajib, Dan. Wajib. Lha ora ana wong elek polisi nganggur. Wong polisine kadang-kadang ya merangi wong elek-elek kuwi. Kowe aja dicii wong tak antemi pisan kowe engko. Ngono lho. Dadi wong elek hukume wajib ana. Tapi ya usahane sing elek kuwi aja sampean. Wong apik kabeh malah susah. Kula nate ngoten niku arep pengajian tekone awal, arep langsung nang lokasi ya gak penak kuwatir dilokke njaluk mangan. Wis akhire mandek sik. Mandek ini parkir, jak parkir supire, ngopi ben ora ketara ora sanggo mobil, ayo mlaku wae. Coplok kopiahe, kaosan, ngoten kuwi lho. Nyamar. Ngono ku wong desa kono ki sregep-sregep ngaji wong e apik-apik. Kula mlaku wis rondo waduh lho golek warung kopi buka iki lho ora ono. Lho wong e ngaji kabeh kok. Nek jere sopirku, "Bah, tiyang niku nek sae sedaya malah nyusah no wong ape ngopi e Kang Elan." Aku yo nyaut dungaran kok meletik ndas semua. Nah, aku yo oleh ilmu tok kon ndekne, tibake bener. Wong ini apik kabeh malah nyusahno wong. Nah, karena dengerin dong sayang. Orang kowe. Bae kuwi lho sing tak maksud. Karena manusia itu makhluk sosial. Mulane ibadah iki ana ibadah ritual, ana ibadah sosial. Ana sing hablum minallah, ana hablum minannas. Pahala itu ya ada pahala ritual, ada pahala sosial. Demikian pula dosa, ada dosa ritual, ada dosa sosial. Sampai iman itu cabangnya okeh. Bid'un wa sab'una syu'bah, lebih dari 70 cabang. A'laha la ilaha illallah. Hablum minallah. Wa ausatuha ikramul dhaif. Tengah-tengah iman ini muliake tamu. Sampeyan duwe tamu dimuliake aja dibedak-bedakke tamu sugih tamu melarat. Wong tamu sugih lan nyambut monggo gelarke kambal empuk. Bareng tamune melarat kono golek dingklik dhewe kono ya. Dihormat. Gupoh lungguh suguh. Ngono Bu, tamu lungguh nang cepet gaweke teh. Saking gugupmu nganti gelasnya pecah tambah gede ganjaranmu. Ngono, tambah akeh gelas yang pecah tambah akeh ganjaranmu. Mula lek duwe tamu gelasmu banting ngono ya. Engko tamune kondur aja kok mung disawang tutke tekan depan pintu. Syukur sampai halaman rumah. Ini halaman rumahmu yang kau pijak untuk mengantar kepulangan tamu demi menghormat akan diangkat oleh Allah menjadi bagian dari halaman surga. Ya, yang paling apik mana ya tamune terke to omae. Omae ado, engko sampean tekan kono ya njaluk ngeterke muleh meneh. Wa adnaha imaqtul adza anil tariq. Iman yang paling rendah itu ternyata menyingkrehkan duri, menyingkrehkan ya. Iya kuwi kaya lambemu kuwi. Dari tengah jalan, ketok ono paku mangap, ono carang, ono beling, singkrehke. Wingko nek ono sepeda motor lewat kena bane rak yo bocor. Engko kena sikile sedulurku rak yo tetanus, buang. Taman le, rampung ngaji ini ki melaku kok ketok ono paku mangap, buk jarke orang buk buang. Wi ganjarane ngajimu wi saya diragukan. Ngono disai karo cahku ya. Ya Allah itu sangat menghargai manusia, jangankan manusia, kepada wedhus pun Allah menghargai. Lho nggih to, Misalnya yo kemarau panjang mau angel banyu, sama duwe wedhus kejet-kejet suwe orang ngombe butuh ngombe, lek dijarke mati wedhus. Padahal ana banyu sithik sampean perlu wudu arep salat. Wudu ki urusane karo Gusti Allah. Apa kata agama? Ombeke wedhus wae, wudune ganti tayamum lho. Gusti Allah lho ngalah karo wedhus. Wudu ki urusane arep salat madhep Gusti Allah, wis ngalah. Ngono, Allah menghargai hak perwedhusan. Apalagi hak kemanusiaan. Lah saiki priyatin kok banyak orang yang sudah kehilangan pri kemanusiaan. Wujudnya menungso ning kelakuane dudu menungso. Masya Allah, padahal kula nate deleng TV niku pas acara kewan-kewan niku ana kucing kuwi mana. Anake cemeng ya. Lah bar manake mboke kucing mati, terus kucinge ya dadi yatim. Kejet-kejet dhewean klipaan ora ana sing ngramut, ora ana sing ndulang, ora ana sing ngemiki. Akhire konangan bedes, dicukuk karo bedes, diramut bedes, kayak ngombe didulang mangan sampai iso melaku dewi, iso golek pakan dewi. Kula niku berpikir subhanallah, ini ada bedes punya pri kebedesan. Lah sekarang ada manusia punya anak-anaknya sendiri kok dicecel-cecel, diwadai tas kresek, dipateni, ini kan manusia yang sudah tidak punya pri kemanusiaan. Lah kalau bedes saja punya pri kebedesan, kok manusia sudah tidak punya pri kemanusiaan, berarti manusia seperti itu kalah karo. Kowe ngomong bedes aja mbek ngingeti aku kowe tak antem iku san. Ngono kuwi lho. Wis jam setengah siji kurang sithik. Mah. Kurang ya kapan ngundang meleh. Nyun pangapunten neng Kang Agung. Sebenarnya sih berat mau ninggalin kamu. Jujur aja aku juga udah jatuh cinta sama kamu. Aku tuh, ya maksudnya jatuh cinta tuh aku tuh kalau ada orang yang seneng diajak ngaji kayak sampean tuh aku juga semangat kok ngajinya. Nah, walaupun ada yang penyakit bengok-bengok ini, ya kapan-kapan kok nek wis sadar lah ya waras. Pancene sek ke, apa bocah, uteke sak kebo urung pecah. Kelakuannya ya kaya kebo ngono kuwi. Dadi ora kaget wis jembure-jembures ngono kuwi. Dadi kula nyuwun pangapunten ingkang Agung. Nyuwun donga muga-muga pesantren iki saged syiar, saged berkah, mencetak generasi yang salih salihah istiqamah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين السالمين الغانمين الآمنين المقبولين اللهم اجعل هذا المعهد معمورا بعبادك الصالحين ومعمورا بعبادك المتقين ومعمورا بعبادك المخلصين اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته